Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tentang hikmah di dalam dakwah dan muamalah. Telah kita sampaikan pada pertemuan lalu bahwa seorang muslim atau yang berdakwah kepada Allah, maka yang ia sampaikan apa yang dicintai Allah, didekatkan orang kepadanya, mendakwakan apa yang dibenci Allah, apa yang dimurkai agar mereka jauhi dan mereka tinggalkan, perkara kedua yang sangat penting adalah keikhlasan kepada Allah dengan hanya mengharap ridhonya semata, tidak mengharapkan apa-apa dengan dakwahnya. Kita tahu kisah Rasulullah SAW dalam sirah, ketika pembesar-pembesar Quraisy datang kepada Abu Talib, paman beliau, agar Rasul menghentikan dakwahnya yang mereka anggap merusak atau mencela sesembahan-sesembahan mereka dan leluhurnya. Dan salah satu yang mereka sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu menginginkan kekuasaan, akan kami berikan kekuasaan itu kepadamu. Kalau kamu ingin harta, akan kami berikan harta itu kepadamu sehingga engkau menjadi orang paling kaya di antara kami. Sambil menangis, Rasul sampaikan kepada pamannya yang meminta beliau untuk berhenti dari dakwah, pernyataan yang ma'ruf, "Ya am, wahai pamanku, wallahi law wada'u syams fi yamini wal qamar fi shimali ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allah aw uhlak duna." Kalau saja matahari mereka letakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara ini, dakwah, tidak akan aku tinggalkan sampai Allah yang menjayakan urusan ini atau aku yang binasa karenanya, sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sanadnya ada kelemahan di ayat ini, tapi seperti yang ulama sebutkan, sirah para ulama tidak terlalu ketat dalam menilai sanadnya, tidak seperti hukum. Hadis-hadis hukum tentunya sangat ketat, tidak bisa diterima yang ada kelemahannya karena berkaitan hukum halal haram dan seterusnya. Ini sejarah sirah, mereka tidak terlalu seketat itu dalam meriwayatkannya. Al-muhim, keikhlasan seorang dai dalam berdakwah. Oleh sebab itu Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengingatkan kebanyakan orang, kalaupun dia berdakwah, tanpa dia sadari yang dia berdakwah kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah, agar dia menjadi orang nomor satu, orang yang dituakan, ditokohkan, orang yang dijadikan rujukan segalanya, dan yang semacam itu merusak keikhlasan dan niatnya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sangat penting untuk orang itu berdakwah dengan amalannya, dengan amal saleh pada dirinya. Menjadi qudwah dan tauladan bagi yang lain. Allah sebutkan dalam An'am, ulaikal ladina hadallah fabihudahum muqtadih. Mereka itu orang yang Allah beri hidayah padanya, maka bertauladanlah karenanya. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Dan sungguh pada diri Rasul SAW bagi kalian ada tauladan baik untuk kalian. Maka berdakwah dengan amalan menutup celah bagi orang untuk mengecam dan menilai negatif kepada dakwah. Oleh sebab itu para nabi berkata seperti Allah sebutkan dalam Hud 88, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Dan aku tidak ingin menyelisihi kalian pada yang aku larang. Yani aku enggak ingin melarang kalian sesuatu sementara aku sendiri melakukannya. Aku tidak akan lakukan itu. In uridu illal islah mastata'tu. Yang aku inginkan hanyalah pembenahan semampu aku lakukan. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Jika tidak, orang terlebih musuh dakwah akan punya senjata, atau tanpa kita sadari kita yang memberi senjata itu, mengecam dan membicarakan dakwah. Mereka itu dirinya sendiri amalannya begini, akhlaknya seperti ini, lihat muamalahnya, dia nipu orang, dia gak ada santunnya, gak ada ini, punya senjata untuk memukul. Oleh sebab itu pengamalan terhadap syariat pada diri kita, pengamalan terhadap sunnah dalam diri kita sangatlah penting pengaruhnya di dalam dakwah. Dan sungguh tidak hikmah, sungguh sama sekali tidak hikmah orang yang tidak ada pengamalannya terhadap ilmunya, terutama dalam dia bermuamalah dengan orang lain, kejujuran tutur katanya, kesantunan dalam muamalahnya, menghormati yang tua dan yang semisalnya, bagaimana akan bisa orang simpati dan menerima dakwah ini? Rasulullah SAW di Bukhari dalam Adabul Mufrad menyebutkan, inna min ijlalillah ikram di syaibatil muslim. Dari kemuliaan yang Allah berikan, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang tua beruban dan muslim, dihormati. Artinya Allah memerintah untuk dihormati orang yang sudah tua, putih rambutnya, dalam urusan dunia, bahkan dalam muamalah. Misalnya saja antrian, misalnya apalah antrian, bayar apa atau apa, kamu di depan, ini orang tua sudah kakek-kakek, nah, dia di belakang sana harus lama berdiri dan jalan menunggu gilirannya, kamu hormati, kamu yang mundur ke belakang, fadol, kakek di depan sini didahulukan karena dia tua. Kamu mengendarai atau apalah, harus mengendarai, menunggu sesuatu, kamu duduk, ini yang tua berdiri, enggak ada kursi baginya, kamu persilahkan, fadol, duduk sini pak, saya yang muda biar berdiri. Wahakadha, itu termasuk kemuliaan yang Allah berikan padanya. Orang yang sudah tua muslim, kita diperintah menghormatinya, santun, dan itu sangat berpengaruh, orang menilai. Dan seperti disebutkan, kehidupan itu hutang piutang. Artinya kalau itu yang kita berikan di kala kita muda, maka itu yang dibayar kepada kita kelak ketika kita tua. Kayaknya orang utang akan dibayar nanti sehari, sebulan misalnya. Nanti ketika kita tua akan Allah beri taufik. Ketika kita antri didahulukan oleh yang lebih muda. Kita berdiri disuruh duduk oleh yang lebih muda, dibayar. Sebaliknya pun demikian, kalau kita yang gak peduli, gak mau tahu, ya nanti ketika kita butuh perhatian itu sudah tua, orang pun gak akan peduli kepada kita. Hidup itu hutang piutang isinya. Al-Muhim, menjadi kuduah, panutan dalam kebaikan. Dalam hadis Anas, ketika Rasulullah SAW di Isra, Rasulullah sebutkan, ra'aitu Lailata usriya bi rijalan tukradu shifahum bimaqarid min nar. Di malam aku diisrokan, aku melihat orang-orang yang bibirnya digunting atau dipotong dengan gunting atau pemotong dari neraka, dari api. Fakultu man haula ya Jibril. Aku tanya, wahai Jibril, siapa mereka ini? Kenapa diadab demikian? Qala Jibril, haula'ul khutaba min ummatik ya'muruna an-nas bil bir wa yansawna anfusahum afala ya'qilun. Mereka ini para khatib dari umatmu yang hanya pintar berbicara khutbah di mimbar, menyuruh orang berbuat baik ini itu, sementara ia lalaikan dirinya sendiri. Tidakkah mereka berakal? Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Bahkan asal hadis tentang Isra Mi'raj ma'ruf di Bukhari dan Muslim. Maka penting bagi kita untuk mendidik diri kita mengamalkan, menjadi toladan bagi orang, karena kita dan setiap orang yang mendakwahkan sunnah dan orang tahu ini ahlu sunnah, mereka ini dari salafiyin, oh dari pondok itu, dari kelompok ini, yang mereka tahu mengaku salaf, mengaku sunnah, selalu menjadi sorotan. Kamu sadari atau tidak, sorotan mereka tajam. Segala tindakan, tutur kata, sikap jadi penilaian bagi mereka. Begitu dapat sedikit, akan mereka pegangi, oh, ini buktinya mereka begini, melakukan ini, mereka lakukan itu, untuk menghantam dakwah. Oleh sebab itu dituntut untuk orang itu menjadi qudwah bagi yang lain dalam segala kebaikan. Para ulama salaf rahimahumullah, seperti diriwayatkan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, banyak berdoa memohon kepada Allah, Allahumma asturna bisitrikal jamil fid dunya wal akhirah. Ya Allah, tutupi kami dengan tutupanmu yang baik di dunia dan akhirat. Karena di dunia bisa saja aib itu terlihat oleh orang, dan istilahnya akan ditelanjangi dia oleh mereka dengan kritikan atau celaan yang begitu tajam, dan itu menampar dakwah tentunya. Terlebih itu dalam muamalah dengan awam, orang-orang awam. Demikian pula di akhirat lebih-lebih lagi, mau lari kemana? Siapa yang bisa melindungi? Kalau di dunia mungkin aja dia masih bisa sembunyi dan ini menutup-nutupi, tapi di akhirat. Makanya doa ulama salaf, Allahumma asturna bisitrikal jamil fid dunya wal akhirah. Perkara yang keempat, untuk orang itu kita bisa mengukur skala prioritas, mana yang lebih penting, mana yang penting. Dan ini penting sekali. Perkara yang terpenting tauhid, akidah. Dan dari situ para nabi dan mursalin memulai dakwahnya, dan fokus utama dakwah mereka. Hadis Mu'ad ma'ruf, inna kata di kauman min ahlil kitab, Mu'ad kamu datangi ahlil kitab, maka hendaknya yang pertama kamu dakwakan kepada mereka syahadat la ilaha illallah, atau diberitakan ila an yuwahidullah. diprioritaskan. Kalau mereka taati itu, menerima, ajarkan mereka sholat yang Allah wajibkan 5 waktu. Begini, begini, begini. Mereka taati itu, mereka paham, ajarkan ke mereka Allah wajibkan zakat. Demikian, dimulai dari yang terpenting. Ada skala yang harus diutamakan. Makanya kaidah yang sering dinasehatkan para masyayikh kita kepada kita, laisa kullu ma yu'rafu yuqal. Tidak semua yang diketahui itu bisa disampaikan. Kamu tahu, kamu paham masalah ini, masalah itu, tapi gak semuanya bisa kamu florkan, gak semuanya bisa kamu sampaikan ke orang. Itu tidak hikmah. Sementara terlalu banyak masalah yang ada mungkin pada orang ini, kamu ingin benahi, kamu ingin nasihati. Harus ada mana yang diprioritaskan. Gak bisa semuanya kamu hantam, kamu tuangkan semuanya kepada dia. Bisa lari dia. Bertahap. Bahkan mereka katakan, para ulama kita, wala kullu ma yuqal fi kulli waqt, fi kulli maqam. Bahkan yang disampaikan pun, kalau tadi gak setiap yang diketahui bisa disampaikan, yang disampaikan pun tidak bisa disampaikan di setiap waktu, di setiap tempat. Ada penilaian tertentu, tepatkah di waktu ini, di tempat ini. Demikian agar hikmah di dalam orang itu berdakwah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan di Muslim, annasu raghib wa rahib. Orang itu ada yang dalam keadaan senang, ada yang dalam keadaan takut. Man lam ya'ti birraghab, ya'ti birrahab. Yang tidak datang dengan kesenangan, datang dengan ketakutan. Artinya orang macam-macam. Yang ini bisa disampaikan kepadanya kebaikan, raghbah, karena dia sedang mencari, sedang tanya, maka disampaikan dengan mudah padanya ilmu, ayat, hadis. Dia terima, dia pahami. Ada yang gak cukup itu, perlu rohbah, ditakut-takuti, diancam, tentunya dengan ancaman Allah, dengan ancaman Rasul. Allah sebutkan demikian, Rasul sebutkan demikian, agar dia takut. Ini atau itu, orang macam-macam, gak sama satu dengan yang lain. Ada yang memang mencari, haus terhadap al-haq. Ada yang sengaja ingin cari masalah, ingin berdebat, ingin cekcok, macam-macam. Oleh sebab itu, seorang da'i haruslah faham apa yang terpenting untuk dia sampaikan kepada orang lain. Layaknya tanaman, para ulama sebutkan, kalau itu tanaman subur, tanaman yang bagus, dan tanahnya pun subur, banyak humus, gak perlu sulit-sulit, gak perlu biaya besar, air sedikit aja dituangi satu gelas atau satu gayung, udah dia tumbuh, masya Allah. Ada yang seperti itu, ada yang enggak, tanahnya keras, harus dicangkul dulu, harus digemburkan dulu, tenaga harus keluar, air gak cukup satu gayung, harus satu ember, dan tiap waktu harus rutin, rajin, supaya dia subur. Macam-macam, gak sama tanaman yang satu dengan yang lain, tanah yang satu dengan tanah yang lain. Yang ini tandus, yang ini keras, yang ini gersang, yang itu lembab, basah, masya Allah, subur. Begitulah manusia, sehingga tidak bisa mereka dipukul rata dalam cara penyampaian kepada mereka. Kadang sering orang terpancing emosi, atau ya mungkin karena ingin menyampaikan dakwah kepada orang lain, semua yang dia tahu dia tuangkan, dia keluarkan dari A sampai Z yang dia tahu. Ini begini, tidak dia mendengar sesuatu kecuali langsung dia bayar. Orang ini mungkin bicara sesuatu, mungkin menyebut nama tertentu, ini begini begini, langsung dia bayar kontan. Oh, itu enggak baik ini. Fulan itu begini, kalau ini begitu. Semuanya dia bayar di tempat. Bukan demikian hikmah. Ada di dalam sunnah diajarkan taqdimul aham, mana yang lebih penting dan yang terpenting untuk didahulukan. Oleh sebab itu termasuk dalam perkara ini pula, terkait yang kelima adalah kesabaran di dalam berdakwah, dalam bermuamalah dengan mereka. Allah sebutkan, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Dan telah didustakan para rasul sebelummu, mereka sabar atas kedustaan itu, mereka diganggu, disakiti, sampai datang pertolongan kami. Dalam Al-An'am juga, dalam Al-Anbiya, walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fahaqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Diperolok-olokkan para rasul sebelummu, maka mengepung mereka yang memperolok-olokkan itu, apa yang terbiasa mereka jadikan bahan perolokan. Ini azab datang kepada mereka, dan itu hiburan bagi seorang dai, bagi kita seorang muslim yang menyerukan dakwah salaf, dakwah sunnah, hiburan, pelibur lara. Artinya bukan hanya kamu yang didustakan, bukan hanya kamu yang ditolak dakwahmu, bukan hanya kamu yang disakiti, diganggu, bahkan para rasul, orang-orang termulia, orang-orang terbaik, orang paling hikmah di dalam dakwah, para rasul, tidak ada yang melebihi mereka. Toh didustakan. Bukan hanya didustakan, diganggu, disakiti. Betapa banyak contohnya. Musa alaihi salam dipermainkan oleh kaumnya Bani Israel sedemikian rupa. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nuh alaihi salam, Rasulullah SAW dilempari di Taif. Di perang Uhud beliau terkena panah hingga tembus dari pipi beliau, membuat pecah tanggal beberapa dari gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Masuk panah itu dan berdarah-darah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah katakan, kaifa yuflihu qaumun syajjau nabiyahum, bagaimana akan jaya suatu kaum yang telah melukai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim itu sejarah dan perjalanan mereka. Wah, kata toladan dan panutan kita. Mereka bersabar. Seperti yang Allah katakan, atas kedustaan kaumnya, didustakan oleh kaumnya sampai datang pertolongan Allah. Khabbab ibn al-Arad di Bukhari radhiyallahu an mengeluh kepada Rasulullah SAW setelah beliau disiksa oleh Quraisy, tempelkan di punggungnya besi panas, dinyonyok kalau orang Jawa bilang, besi itu dipanaskan kemudian ditempelkan di punggungnya begini, dalam keadaan beliau kesakitan radhiyallahu anhu, menggunakan kain, mendatangi Rasul SAW yang kala itu di bernaung di Ka'bah. Ala tastansir lana, ala tad'ullah lana. Tidakkah engkau berdoa untuk kami? Tidakkah engkau memohon pertolongan, kemenangan untuk kami kepada Allah? Maka Rasulullah sebutkan, kana rajul fi man kana qablakum yuhfaru lahul ard fayuj'alu fi, yang sebelum kalian ada yang dimasukkan tanah, digali kemudian dia dimasukkan di situ. Fayuja'u bihi thumma yudha'u al-minshar min mafraqi ra'sih fayuflaquhu falqatain, lalu digergaji kepalanya hingga terbelah menjadi dua. Wa ma yasudduhu dhalika 'an dini, tetapi itu tidak menghalangi mereka dari agamanya. Hatta yasira raqib min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah aw adh-dhi'b ala ghanami walakinnakum tasta'jilun. Allah yang akan menyempurnakan urusan ini, agamanya, sehingga nanti akan aman, tidak takut orang berjalan dari Son'a ke Hadramaut. Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Aman. karena dakwah ini sempurna. Orang tidak akan khawatir kambingnya dari para serigala, aman. Tetapi kalian orang-orang yang tergesa-gesa, ingin segera memetik hasil dalam dakwah, ingin segera melihat buah dari dakwah ini. Perjalanan dakwah panjang dan jauh. Rasul sebutkan agar para sahabatnya sabar, berteladan kepada pendahulu-pendahulunya dari para anbiya wal mursalin. Bahkan terkadang hasil atau buah dakwah itu ada setelah orang itu meninggal. Ketika hidup dia enggak melihat dampak positif nyata dari dakwahnya. Oh, ada yang nerima, ada yang mau. Hasil ceritanya panjang. Ketika dia belajar kepada pasukan, disuruh bawa dia ke tengah laut, semuanya tenggelam. Dia yang selamat kembali ke darat, dibawa ke atas gunung untuk dilempar, semuanya jatuh meninggal, dia turun dengan selamat. Cara segala macam gak bisa membunuh dia. Kata anak muda ini, "Wahai raja, kalau kamu ingin membunuh aku, ada dengan cara tertentu." "Apa itu?" "Kumpulkan semua orang. Kumpulkan semua orang umat ini di kerajaannya, lalu letakkan aku di atas panggung." Walhasil dengan dilihat oleh semua orang, semua menyaksikan, dipanah sekali, dua kali, gak mati. Mereka tahu si raja ternyata gak punya kekuasaan, gak bisa apa-apa untuk membunuh anak ini. Kata si anak muda, "Kalau kamu ingin aku mati, ketika kamu lepas anak panahmu, ucapkan dulu Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Rabbnya Al-Ghulam, anak ini, muda ini." Maka dia ucapkan Bismillah Rabbil Ghulam, kena dan mati anak muda ini. Mati sudah, meninggal dunia. Orang semua tahu dan melihat, ternyata yang maha kuasa hanyalah Allah, Rabbnya anak muda ini. Terlihat nyata, beriman mereka semua, karena mereka menyaksikan secara langsung. Sementara anak muda ini gak ngelihat hasil dari dakwahnya. Dia telah meninggal dunia. Makanya cukuplah bagi seorang mukmin dengan dakwahnya, dia telah menyampaikan perintah Allah, perintah Rasulnya. Ma'ziratan ila rabbikum, sehingga dia punya uzur di hadapan Allah bahwa dia sudah bernasehat, dia sudah menyampaikan. Mereka terima, alhamdulillah. Mereka tidak terima, urusan mereka dengan Allah. Al-muhim, kesabaran. Rasulullah SAW sebutkan as-sabru diya, kesabaran itu cahaya. Cahaya Dia itu cahaya yang diiringi dengan panas, seperti ini matahari disebut dau usyams, dia usyams. Kenapa? Dia terang, cahaya, tapi tidak hanya terang, panas, membawa panas. Itu dia dau. Kesabaran Rasul sebutkan dau, dia as-sabru, dia cahaya, tetapi terkandung panas di dalamnya, berat. Orang mungkin korban perasaannya, mungkin bahkan fisiknya, bahkan mungkin nyawanya dalam jalan dakwah ini. Mungkin hartanya, mungkin yang lain-lainnya, kehormatannya, nasallallahu alaihi wasallam. Di dalam Ibnu Hibban Rasulullah SAW sebutkan, innal balaya asra'u ila man yajni minas sail ila muntaha. Bala itu lebih cepat kepada yang mengambil dari arus air sampai itu ke ujung akhir dari air itu mengalir. Artinya sebagaimana ini terjadi pada para nabi alaihimussalam, terjadi pula sunnatullah ini kepada orang-orang saleh, para sahabatnya, orang-orang yang bertakwa setelah mereka. Al-muslihin, orang-orang yang berbuat islah, ingin membenahi, menasehati umatnya, nasihin. Bala menimpa mereka sebagai cobaan dan ujian dari Allah. Alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira mereka dibiarkan berkata kami beriman padahal mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Padahal kami sungguh telah menguji yang sebelum mereka. Sungguh Allah akan ketahui siapa yang jujur, siapa pula yang berdusta. Wala, juga di ayat lain Allah sebutkan, itu di Ankabut, wala yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Dan sungguh Allah akan bela, Allah berikan pertolongannya kepada orang-orang yang menolongnya, membela agama Allah. Dan Allah sungguh maha kuat lagi maha perkasa. Maka bala yazid ad-da'i, menambah kekuatan seorang da'i, tidak melemahkan dan menguranginya. Wa inna ashaddan nasi bala'an al-anbiya thumal amthal fal amthal. Yang paling berat ujiannya para nabi, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka, diuji dengan berbagai macam bentuk ujian yang antum ta'rifun. seperti apa para nabi dalam dakwahnya. Kemudian yang seperti itu dan seperti itu, semakin dia dekat, semakin dia meniru dan menyampaikan apa yang Rasul sampaikan, semakin dia diuji. Yubtala rajul ala qadri dinih. Orang diuji sebatas agamanya. Fa idza kana fi dinihi salabah zida fil bala. Jika dalam agamanya kuat, maka ditambah ujian itu padanya. Maka satu-satunya senjata yang harus selalu dipegangi dan dimiliki, tidak boleh lepas, adalah as-sabr, kesabaran, ihtisaban, mengharap pahala dan keridhaan Allah semata dengan semua itu. Bisabr, dengan kesabaran. Wa ma utiya ahadun awsa' minas sabr. Dan Rasulullah sebutkan pula, tidak ada orang diberi pemberian yang lebih luas dari kesabaran. Tidak ada pemberian yang lebih besar yang Allah berikan pada hambanya dari kesabaran. Fasabr azim, kesabaran itu agung sekali. Tidak menggoyahkan seorang dai dalam berdakwah dalam kondisi susah ataupun senang, dalam kondisi lapang maupun sempit, pahit maupun manis. Karena kondisi-kondisi itu tidak membuatnya berubah, tidak merusak keikhlasannya dalam dakwah. Bisabr, nas'alullah an yarzuqana sabr. Demikian seorang yang menyampaikan dakwah harus ada perhiasan kesabaran ini pada dirinya. Para sahabat sebutkan, wajadna aladza aishina bisabr. Kami mendapati kehidupan kami yang paling lezat, paling nikmat dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Dan itu sangat ampuh. Orang mungkin menganggap itu kekalahan. Wah, kita berarti lemah, berarti kita didahului mereka, berarti kita begini begitu. Padahal kesabaran itu kemenangan besar. Karena dengannya Allah menyebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar Allah sempurnakan bagi mereka pahalanya tanpa hitungan. Tanpa hitungan. Tidak dihitung 10 kali lipat, tidak digandakan 700 kali lipat, tetapi berlipat-lipat ganda. Mallahu bihi alim, hanya Allah yang tahu. Karena kesabarannya. Wa innallaha ma'as sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Kebersamaannya dalam makna taufiknya untuk mereka, nasr, pertolongannya, wa ta'yid, kekuatan, bantuan yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang sabar. Perkara yang keenam, seorang yang berdakwah hendaknya dia memiliki sifat alim, warahmah, warifq, kelemah lembutan, rahmat dan rifq, tarafuq, penuh kasih sayang dan kelembutan, izharus syafaqah, menampakkan kalau dia itu sayang kepada mereka, ingin kebaikan, ingin menyelamatkan mereka dari kejelekan dan yang batil, karena itu dimurkai Allah. Allah sebutkan itu kepada Rasulnya dari kenikmatan yang Allah berikan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Kalau saja dengan, hanya dengan rahmat Allah, engkau itu lunak, lembut kepada mereka. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Jika kamu keras, kaku, kasar kepada mereka, mereka akan lari darimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin, dalam Ali Imran. Maka harus orang itu menjadi rahim, punya rahmat, punya lin dan rifq. Rasulullah sampaikan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Aisyah, innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah itu sangat kasih sayang dan mencintai sifat kasih sayang itu, kelembutan dalam segala urusan. Wa yu'ti 'ala rifq ma la yu'ti 'ala al-unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Dan Allah berikan itu kebaikan dan banyak kemaslahatan dengan kelembutannya, yang tidak Allah berikan itu kalau melalui kekasaran, kekerasan, unf. Dan tidak Allah berikan kepada sifat-sifat yang lain, hanya Allah berikan dengan rifq, ketenangan, kelemah lembutan, besar pengaruhnya kepada orang. Kalaupun tidak secara langsung, gak langsung saat itu juga, terlihat dampaknya. Tapi orang akan berpikir, orang akan menilai dengan rifq walin. Bagaimana orang itu yatawaddad, berusaha bagaimana dia dicintai, disenangi, dan dia pun melakukan pendekatan, mendekat kepada mereka dengan akhlak yang baik, dengan adab yang mulia. Utamanya itu kepada orang jahil yang tidak tahu menahu tentang ilmu, sehingga disampaikan ilmu padanya. Kepada keumuman orang yang melakukan kesalahan, sebagaimana di dalam hadis dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, ketika dalam sholat bersin, lalu ditashmid dalam keadaan sholat, yarhamukallah, maka beberapa sahabat yang melihat itu mengingkari perbuatannya. Yang ini seakan hendak dikatakan walaupun tidak terucap dalam sholat, ini sholat kok kamu bicara. Karena jahil waktu itu, belum paham tentang hukum, dia malah katakan, wah sakla sukla ummaya. Itu ungkapan kekesalan atau apa ya, orang yang melakukan kesalahan atau semisal itu. Al-Mu'min sampai selesai sholat, Rasul sampaikan kepadanya, inna hadihi sholat la yaslu fiha syai' min kalamin nas. Ini sholat gak boleh ada ucapan orang di dalamnya, kamu bicara. Di akhir hadis dia katakan, fabi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Ayah dan ibuku sebagai tebusan demi Rasulullah SAW, tidak pernah aku melihat pengajar, pendidik sebelum ataupun setelah beliau yang lebih baik dari Rasul, enggak ada. Fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, Rasul tidak membentakku, tidak memarahi aku, tidak memukulku, tidak mencela aku. Wahakala. Karena posisi orang ini dalam keadaan tidak mengerti. Tidak kemudian selesai sholatnya, siapa tadi bicara? Sini. Ada apa kamu bicara? Tak ngerti apa ini sholat. Tidak dibentak-bentak demikian. Dipanggil, ini sholat, enggak boleh orang bicara, haram. Sholat ini untuk zikir kepada Allah, untuk doa, baca Quran dan seterusnya. Dan ma'ruf pula, kisah A'rabi yang kencing di bagian masjid, Masjid Rasul SAW. Ini badui karena jahil, jauh dari ilmu, masuk masjid dia kepingin pipis ya sudah tinggal buka celananya kemudian dia kencing di pojok situ. Para sahabat melihat itu enggak kuat. Ini tempat ibadah dikencingi. Mereka berdiri mau melakukan ini kepada badui ini mungkin mau dipukuli atau apa. Kata Rasulullah, biarkan, biarkan. Biar sampai selesai dia kencing. Alhasil sampai selesai Rasul perintahkan siram kencingnya dengan satu ember air begini. Kemudian dipanggil, ini badu diajarkan, ini masjid tempat sholat, gak boleh dinodai kencingi yang najis begini begini begini. Asyahid at-tarafuq, kelembutan pada tempatnya sangat besar pengaruhnya di dalam dakwah dan mengetuk hati manusia. Sangat berpengaruh untuk diterimanya dakwah oleh mereka. Ini tentunya ketika memang yang diwajibkan adalah rifq, rahmat, kasih sayang dan kelembutan kepada mereka. Ketenangan dan akal itu sangat dibutuhkan. Akal dalam artian orang berpikir dan mempertimbangkan jauh ke depan segalanya, maslahatnya, mafsadahnya. Makanya di Muslim tentang utusan Asyaj Abdul Qais, Rasulullah katakan, inna fika khoslatain yuhibbuhumallah, al-hilm wal-ana. Padamu ada dua sifat yang dicintai Allah, hilm atau dan ana, ketenangan, tidak tergesa-gesa, tidak gegabah. Ketenangannya, ketidaktergesa-gesanya diketahui ketika awal beliau datang. Yang lain begitu sampai langsung mereka berlarian mendatangi Rasulullah ke majelisnya. Utusan Abdul Qais ini lari semua. Asyad tidak, dia turun dari kuda atau ontanya, kemudian dia tambatkan di tempat yang baik, dia ganti baju karena menghadap Rasulullah. Begitu dia datang, terlihat oleh Rasulullah ini orang lain, terlihat wibawanya, sopannya, bajunya rapi, bersih, ingin menghadap Rasulullah SAW. Maka Rasul panggil dan didudukkan di dekat Rasul SAW. Tenang, tidak reaksioner. Helm, akalnya terlihat ketika Rasul tanya mereka, utusan ini semua, kalian ini baiat untuk kalian atau juga kaum kalian yang kalian tinggal. Abdul Qais langsung semua yang ada menjawab, untuk kami dan kaum kami semua wahai Rasulullah. Udah, kami semua baiat. Asad berpikir, akal dipakai, dipertimbangkan ini. Belakangan baru beliau berbicara, wahai Rasulullah, baiat itu urusan besar, urusan hidup mati bahkan, apalagi di masa-masa awal Islam, resiko dimusuhi kaumnya ini. Maka cukuplah kami yang ada ini dulu baiat padamu. Adapun kaum kami nanti, kami akan datangi dan akan kami sampaikan dakwah ini kepada mereka. Kalau mereka terima, ya alhamdulillah, mereka akan baiat padamu. Kalau mereka tolak, kami akan perangi mereka. Akal dipuji oleh Rasulullah SAW karenanya. Gak asal bicara, gak asal lepas dari lisannya. Sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kasar dan keras hati, kaku dan berbicara tanpa diperhitungkan segalanya, tidak ada akalnya, hanya membuat orang semakin lari dari dakwah, dari al-haq. Tetapi rahmat, rifq dan anah serta hilm, tadi sifat-sifat semua, mewariskan qabul, orang mudah untuk menerima, terbuka dada dan hatinya untuk dakwah. Terbiasa dengan itu sehingga ini akan menjadi sajiyah, menjadi sifat bawaan pada dirimu. Kamu terbiasa tenang, terbiasa hilm dan tarafuk menghadapi mereka semua. Rasulullah SAW sangat mensabarkan dirinya dengan berbagai yang beliau hadapi dari kaumnya. Ketika malaikat gunung, ini Allah tugasnya mengurusi atau menjaga gunung, datang kepada Rasulullah bersama Jibril alaihi salam, kata Jibril, aku datang bersama malaikat gunung ini, perintahkan padanya apa yang kamu mau. Kamu mau apa, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kamu perintahkan, akan dia taati, akan dia lakukan. Kalau kamu inginkan dia mengangkat akhsyabain, dua gunung ma'ruf besar yang ada meliputi Mekah, di sekeliling Mekah, dua gunung namanya akhsyabain. Kalau kamu ingin malaikat ini mengangkat dua gunung ini dan untuk ditimpakan kepada penduduk Mekah, akan dia lakukan, perintahkan. Rasulullah SAW menyebutkan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah la yushriku bi syai'a. Aku justru berharap Allah keluarkan dari tulang rusuk mereka, keturunan mereka, dari tulang punggung mereka, anak-anak mereka yang kelak beribadah kepada Allah dan tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Demikian, padahal beliau menghadapi cobaan dan gangguan yang begitu berat dan begitu terus menerus dari kaumnya sallallahu alaihi wasallam. Rahmatnya kepada mereka, Rasul katakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Aisyah marah cemburu kepada Rasul sallam dikala mendengar Yahudi mengucapkan kepada Rasulullah sallam, alaikassam ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekilas kayak ngasih salam gitu, padahal yang dia ucapkan assam, yang artinya kematian atau kehancuran bagimu wahai Muhammad. Aisyah faham, karena marah Aisyah katakan, wa alaikumussalam wal la'na, kalian yang mati, kalian yang terlaknat. Marah Aisyah, kalian yang begini. Maka Rasul katakan kepada Aisyah, mah ya Aisyah, apa yang kamu katakan wahai Aisyah? Ini diingkari oleh Rasulullah SAW. Qalat alam tasma'hu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Aisyah, tidakkah engkau mendengar yang dia ucapkan? Yahudi ini, Yahudi ini orang kafir, dia mencela, mendoakan kejelekan. Qala awalam tasma'i ma qult, tidakkah engkau wahai Aisyah mendengar apa yang aku telah ucapkan? Nabi Rasul menjawab, wa alaikum, juga bagimu sama. Dia mendoakan kejelekan, kematian. Rasul katakan, wa alaikum, bagimu juga sama, sudah aku jawab. Rasul katakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah menjawab dan lebih jawabannya tentunya laknat kepada mereka. Makanya Rasulullah membimbing Aisyah kepada yang lebih baik. Makanya Allah katakan, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma'uqibtum bih. Kalaupun kalian membalas, balas seperti yang diperlakukan kepada kalian, sebanding. Itu pun Allah katakan, wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Tapi jika kalian sabar, itu lebih baik bagi mereka yang bersabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah, sabarmu hanya untuk Allah semata. Wala tahzan alaihim wala taku fi dzaikin mimma yamkurun. Jangan kamu sedih atas mereka dan jangan kamu sempit dadamu karena makar dan tipu daya yang mereka selalu gunakan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka itu muhsin, ihsan, berbuat baik. Allah bersamanya. Maka ihsan, rifq, seperti Rasul sebutkan, la yakunu fi syai'in illa zana. Jika ada pada sesuatu itu membuatnya semakin indah. Wa la yunza' an syai' illa syana. Tapi jika dicabut, tidak ada pada sesuatu, maka itu membuat dia jelek. Ini menghadapi Yahudi bahkan. Seorang Yahudi yang mencela Rasul SAW. Rasul perintahkan Aisyah untuk tenang. Jangan melukai mereka. Dia cuma katakan assalamualaikum, sudah kita jawab waalaikum, selesai. Enggak perlu yang lainnya, laknat Allah, mungkin yang lain murka Allah kepada kalian, kalian dasar memang umat ini. Enggak perlu waalaikum. Khalas Aisyah, cukup. Ketenangan, rahmat, ta'ani, tarafuk, segalanya ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita tahu kisah Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman Rasul yang sangat beliau cintai dan membela dakwah Rasulullah SAW mati-matian, dibunuh di peperangan Uhud radhiyallahu ta'ala an oleh Wahsy, diperintah oleh Hind bintu Utbah. Al-muhim, di Fathu Makkah didatangkan di hadapan Rasul SAW dan dia menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wallahi ma kana ala dhahril ardi ahlu khiba ahabbu ilaya min an yudhillahumullah min ahli khibaik. Ya Rasulullah, sungguh demi Allah, tidak ada penduduk bumi ini yang lebih aku senangi untuk dihinakan oleh Allah seperti engkau, keluargamu yang akan dihinakan oleh Allah karena permusuhannya yang sangat. Wa ma ala dhahril ardi ahlu khiba ahabbu ilaya min an yu'izzahumullah min ahli khibaik. Tetapi sekarang tidak ada penduduk bumi yang lebih aku cintai untuk dimuliakan oleh Allah sepertimu ya Rasulullah. Dimaafkan oleh Rasulullah. Dan kita tahu kisahnya, ma'ruf. Kebenciannya yang sangat waktu itu kepada Rasul, kepada para sahabatnya, bahkan dengan cara yang curang, dan itu aib sebetulnya. Orang Arab gak akan mau melakukan, makanya disewa Wahsy ini, budak gak tahu adab, gak tahu ini. Quraisy gak mau melakukan begitu, aib itu, gak gentle menusuk atau melempar musuhnya dari belakang. Al-muhim, kisahnya ma'ruf. Padahal Hamzah sangat dicintai Rasul, dia dimaafkan oleh Rasulullah, diterima ini sehingga beriman. Hind bintu Utbah dulunya sangat memusuhi Rasul, sekarang sangat mencintai Rasulullah SAW karena rahmat beliau, karena kebesaran hati beliau SAW. Wahakadha, al-ihsan dan rahmat, ar-rif, banyak membawa maslahat dan kebaikan di dalam dakwah, yang itu tidak bisa didapati dengan selainnya. Hasil banyak kisah atau riwayat di dalam sunnah, Yahudi anaknya yang mau mati didatangi Rasul, disuruh syahadat. Si anak ngelihat ke orang tua seakan seperti minta izin, boleh enggak? Kata orang tuanya, taati Abul Qasim Rasul ini, syahadat dia, maka selamat dia dari neraka. karena dia telah Islam syahadat, karena mereka tahu akhlak Rasul Sallam, rahmatnya kepada umatnya. Walhasil demikian besarnya pengaruh muamalah hasanah, muamalah yang baik yang dibarengi dengan akhlak thayyibah, dengan akhlak karimah, sifat-sifat yang tadi tersebutkan sebagiannya besar, bahkan para ulama sebutkan pengaruhnya lebih dahsyat dari pengaruh senjata, membuka hati manusia, membuat orang senang dan simpati kepada dakwah ini, tunjukkan akhlak baik kepada mereka dalam muamalah. Bahkan kalau kita menengok ke belakang sedikit sejarah Islam di negeri ini, dibawa oleh para pedagang ini, tidak ada kekerasan, tidak ada peperangan, tapi dari kejujurannya, dari akhlaknya, dari baiknya, membuat mereka simpati dan terkesima, senang, kagum, dan banyak mereka kemudian berduyun-duyun memeluk Islam dengan muamalah yang baik, dengan akhlak karimah. Itu kewajiban kita untuk selalu menghiasi diri dengan sunnah-sunnah Rasul SAW dalam setiap muamalah kita dengan orang lain. Hikmah bagaimana itu merupakan sesuatu yang bijaksana dan arif, agar dakwah ini diterima dan disenangi oleh orang. Yassira wala tu'assira, mudahkan jangan kamu persulit. Dan Rasul mengancam dan mengingatkan, wa inna minkum munafirin, ada dari kalian itu yang membuat orang lari dari al-haq, dari agama ini, dari dakwah ini, karena tutur katanya, karena sikap dan perbuatannya, agar itu semua dihindari dan dijauhkan dari keseharian kita. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yardha. Mudah-mudahan yang tersampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.